السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الله تعالى، di sini kita akan membahas surat An-Nisa dimulai dari ayat pertama insyaallah sampai ayat keempat. Ini di antara surat terpanjang dalam Al-Qur'an, diturunkan di periode Madinah. Ya, maka surat An-Nisa termasuk surat Madaniyah sebagaimana surat-surat panjang lainnya. Ayatnya kisaran 176. Dan di dalam surat ini terdapat banyak sekali kandungan tauhid. Begitu pula tentang ahkam fiqhiyah, terutama berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, yaitu tentang pernikahan, kemudian tentang mahram, kemudian tentang warisan. Jadi fikih keluarga ini banyak sekali di surat An-Nisa. Oleh karena kata sebagian ahli ilm, jika kita ingin betul-betul menguasai fiqih tentang usrah keluarga, maka fahamilah surat An-Nisa secara komplit. Karena banyak sekali hukum-hukum fiqih tentang keluarga dalam surat ini, dan juga kandungan nilai-nilai tauhid, tawakal dan seterusnya dalam ayat yang dalam surat yang mulia ini. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya yang akan dibahas insyaallah pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhannas, wahai manusia, al-bashar, al-nas, al-bashar, ittaqu rabbakum, yani khafuhu an yu'adzibakum, famtathilu amrahu wajtanibu nahiyah. Takutlah kalian kepada Allah, ya, kepada azab Allah. Khawatirlah diri kalian diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau memang kalian takut, imtathilu amrah, lakukan imtithal, yaitu ketaatan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diperintahkan olehnya. Wajtanibu nahyah, dan jauhilah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mana Rabb kalian ini, alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah yang telah menciptakan kalian dari nafsi wahidah. Dan nafs, yaitu jiwa yang satu jumlahnya ini adalah pada asal Al-Adam alaihissalam. Alladzi khalaqahum min tin. Yang telah Allah ciptakan Nabi Adam ini dengan dari tin, dari tanah. Jadi lafal nafs ini mu'annaf ikhwan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dhamir ha di sini kembali ke nafs. Ya, makanya disifati nafs ini nafsi wahidah. Jiwa yang jumlahnya satu, sifatnya satu. Dengan ta marbutah wahidah. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha. Dan yang mana Allah Rabb kalian ini telah menciptakan min tilkan nafs al-wahidah, dari jiwa yang satu tersebut, zaujaha, yaitu pasangan jiwa tersebut, yaitu perempuan. Ya, dikatakan khalaqa hawa min adama min dhil'i, yaitu diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuknya. Makanya katanya mencari tulang rusuk setelah lebaran. Ya, biasanya gitu. Biasanya lebaran apa tuh kalau orang nikah? Lebaran haji, karena habis makan kambing banyak. Ya, ya begitu alwi ya, insyaallah. Beberapa tahun lagi. Jangan sekarang, antum masih bisa diperbudak soalnya kalau sekarang. Ya, jadi kalau antum nikah duluan, ya syukur-syukur kalau antum nikah, masyaallah. Tapi kalau antum masih menunggu waktu, tafadhol. Baik, kemudian min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian kata Allah, wa batha minhuma rijalan kathir wa nisa'a. Ya'ni nashara wa farraga fil ardi min adama wa zawjih rijalan wa nisa'an kathira atau kuthura. Maka Allah sebar luaskan. Ya, Allah kelompok-kelompokkan di muka bumi ini dari Adam dan pasangannya rijal dan nisa yang sangat banyak, laki dan perempuan yang sangat banyak. Makanya yang terlahir kalau enggak laki perempuan gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya yang lahir itu mukhannath? Mukhannath itu perpaduan antara laki dan perempuan. Ya. Ya? Iya ada. Mempunyai kelamin ganda. Maka ini ada hukum fikih serius tentang itu, ada pembahasan tersendiri ya kawan. Ya, fikih terhadap mukhannath. Bagaimana salatnya, apakah dia haid dan seterusnya. Itu nanti lihat bagaimana kecondongan, keumuman, kesehariannya itu kemana gitu loh. Dilihat dari situ, dari sabil aghlabiyahnya. Yaitu lebih aghlab kemana. Apakah laki, ha? Mana enggak tahu. Sorry. Hah? Laki-laki. Enggak punya kelamin ganda enggak? Iya. Iya. Punya kelamin ganda. Cuman condongnya laki-laki, makanya sekarang jadi laki-laki. Ayo ya khlas. Laki-laki kalau misalnya dia memang dominannya sifatnya, maksudnya sifat di sini bukan sifat ya. Enggak mesti sifat apa keras, enggak mesti, enggak di situ, enggak sifat biologisnya. Heeh. Gitu. Karena sifat kalau sifat kayak pemberani, sabar, jujur itu enggak ada urusan dengan laki perempuan. Tapi sifat biologis ya, seperti apakah dia bisa hamil? Kan? Apakah dia mengalami haid? Nah, ini pertimbangan besar ini. Tapi itu harus dikonsultasikan lagi ke fuqaha lagi gitu loh, karena pertimbangannya banyak lagi nanti ya, banyak lagi. Ya, ya tapi itu kasus jarang. Kasus jarang. Adapun kalau khunsa, bencong, nah ini bukan dari sananya, ya ini penyakit, ya penyakit kejiwaan, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan di muka bumi ini dari keduanya ini, rijal, wanisa, kuthur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi wattaqullah. Ya, makanya kata beliau wa karrara. ثم كرر الأمر بالتقوى. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang perintah untuk bertakwa lagi. Ya. Alladzi tasaluna bihi wal arham, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah yang mana kalian itu saling meminta dengan menyebut nama Allah kepada orang lain. Itu yang berkata begini. Ya qawli rajulil akhi, seperti seorang berkata kepada saudaranya, as'aluka billahi an taf'ala li kadza wa kadza. Saya memohon kepada engkau dengan nama Allah. Itu dalam bahasa Arab. Kalau di Indonesia jarang. Enggak ada bahasanya kayak gitu. As'aluka billahi di Indonesia ya. Kin ana minta kepada antum dengan menyertakan nama Allah. Ini enggak populer di kita. Tapi di Arab as'aluka billahi itu populer. Dan itu enggak masalah selama itu tidak membuat orang berkeberatan di luar kapasitasnya atau tidak menjadikan kalimat as'aluka billah tidak menjadikan apa orang yang berada di atasnya atau martabat di atasnya itu terpojok atau terbebani. Misalnya kalau di Arab Syekh membuka sesi tanya jawab, kemudian ada murid yang bertanya, ya Syekh, as'aluka billah an tujibani hadha su'al. Ini tidak sopan. As'aluka billah, ya Syekh, an tujibani an tujiba hadha su'al li. Saya memohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah, ya Syekh, untuk menjawab pertanyaan ini. Maka ini seperti apa ya? Pembebanan gitu loh, membuat Syekhnya itu enggak enak jadinya, gitu loh. Pemaksaan ya. Ya, tapi asalnya mubah. As'aluka billah asal mubah. Ya, maka bertawakal kepada Allah yang kalian tuh biasanya kalau minta tolong sama orang kalian menyertakan nama Allah supaya permintaan tersebut dikabulkan. Ya. Maka bertawakal kepada Allah pada zat yang selama ini namanya selalu kalian ucapkan untuk memohon kepada manusia. As'aluka bihil arham, al-arham jama' li rahim. Yang dimaksud di sini yang dimaksud wal muradu min ittiqail arham, maksud dari bertakwa atau tak khawatir akan arham, ittiqaul arham, arham adalah silatul rahim dan adamu qat'ir rahim. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi, yaitu bertakwa kepada Allah. Tapi wattaqu al arham, wattaqul arham, yaitu silatul rahimlah kalian. Ya, di awal ayat ini, di awal surat ini sudah disinggung apa? Disinggung takwa dua kali. Kemudian disinggung juga perkara zauj. Wabatha di sini apa? Wa khalaqa minha zaujaha, laki dan perempuan. Berarti dalam urusan rumah tangga keharmonisannya itu perlunya kita menguasai surat An-Nisa. Syukur-syukur kalau hafal. Hafal, paham fikih yang dalamnya masyaallah. Ya, begitu. Kemudian satu disebut atid dan atid artinya hadir. Kedua malaikat yang mencatat amal kita ini, kedua-duanya raqib, kedua-duanya atid. Kedua-duanya selalu raqib itu artinya selalu mengawasi, menjaga, melihat dan selalu hadir. Atid, ya. Taib, inna Allah kana alaikum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala muraqib terhadap semua kelakuan makhluknya, baik yang nampak di makhluknya atau tidak. Taib, kemudian ikhwah sekalian rahimah ya rahimullah, ada faedah juga di ayat ini, ya, pentingnya perintah untuk bertakwa, karena dalam satu ayat disebut sampai dua kali, yang menunjukkan adanya kepentingan. Kedua juga diantara faedahnya wajibnya kita silaturahim dan haramnya memutus tali rahim. Ya. Kemudian juga diantara faedah ayat ini adalah memperhatikan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan antara manusia. Dan kita merenungkannya juga memikirkannya dalam masa muamalah insaniyah basyariyah. Maka kalau misalnya kita manusia, maka kita amil wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu berikan kepada mereka akhlak yang sebaik yang kita bisa, Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat kedua dari surat An-Nisa. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa atul yatama, dan berikanlah oleh kalian kepada orang-orang yatim amwalahum, harta-harta mereka. Al-yatama itu apa? Jama' dari yatim. Al-yatama jama' dari yatim. Baik dia muzakkar atau muannas. Jama' dari anak yatim, dari yatim. Jadi ada anak yatim muzakkar atau muannas. Siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah man mata waliduhu wa huwa ghairu balighil hulum. Siapa yang wafat bapaknya, bapak kandungnya wafat, bukan bapak diri, bukan bapak apa, bukan bapak angkat, bapak walidnya, yaitu bapak kandung pas wafat bapak kandungnya dalam keadaan belum baligh, maka itu yatim. Dan ini pemahamannya harus dibenahi terhadap pemikiran sebagian dari kaum muslimin. Sebagian dari kaum muslimin memahami bahwasanya yatim itu pokoknya gak punya bapak. Sebentar, kalau misalnya wafatnya itu ketika anak ini sudah dewasa, bapaknya wafat, udah balik maksudnya, belum dewasa mungkin balik lah, udah 14 tahun atau mimpi basah misalnya, maka dia bukan anak yatim. Hatta kiri, walaupun kiri, tetap bukan anak yatim. Fakir namanya ya, fakir, kiri. Gitu. Nah, kalau misalnya anak ini masih berusia 5 tahun, bapaknya meninggal, walaupun kayanya luar biasa, tetap disebut anak yatim. Tetapi menolong anak yatim yang ini dengan menolong anak yatim yang fakir, itu tentu berbeda kualitas pahalanya. Beda lah kalau anak yatim yang ini kaya, banyak orang yang pengen jadi pengelola hartanya. Iya, apalagi ibunya ternyata cantik. Nah, ini udah ini kesempatan Mas. Iya, langsung semangat Pak Abu Rahmat, langsung semangat Mas. Itu jadi itu yatim. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Dan janganlah kalian mencampur adukan al-khabith dengan al-thayyib. Al-khabith itu al-haram, al-thayyib itu halal. Jadi jangan dibolak-balik, jangan digonta-ganti, jangan dicampur-campur antara harta antum yang haram dan harta antum yang halal. Atau bisa juga wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib di sini ikhwan, bisa dimaknai haramnya antum punya penghasilan dari pekerjaan yang setengahnya haram, setengahnya halal. Setengahnya haram, setengahnya halal. Hah? Ketika pekerjaan tersebut memang populernya atau asal dari pekerjaan tersebut memang haram, walaupun sebagian kontennya itu ada yang halal, maka haram. Iya. Tapi bekerja di bank konvensional, misalnya, kita enggak ngomong syariah yang juri perselisihkan ya, konvensional, ribawi, bank ribawi, jelas kan? Tujuan dari adanya bank itu untuk apa? Untuk riba sebenarnya kan? Maka antum mau apapun kerja antum di situ, pasti dalam, terserah antum mau sadar atau enggak, pasti dalam rangka upaya apa? Riba. Walaupun pekerjaan yang antum lakukan ini tidak berkaitan dengan ribanya, belum tentu berkaitan. Resepsionis misalnya, ya kan? Ada kan di bank-bank, di gedung itu resepsionis, OB-nya bahkan. Tapi semua ini penghadiran untuk apa? Untuk pengadaan riba semuanya. Intinya itu riba. Bank itu intinya didirikan untuk riba. Enggak ada bank didirikan untuk maslahat basyariah kemudian. Enggak ada. Maka ini jelas. Taib, kalau misalnya ternyata antum adalah seorang kasir Indomaret, asal dari muamalah di Indomaret tuh untuk barang-barang halal atau haram? Halal. Taib, di situ ada apa? Ada rokok. Khamar ada enggak? Enggak ada ya? Ada. Ada. Yang terusannya kalau alkohol itu. Baik. Nah, aku tulisannya. Ada tulisan sofon parfum enggak? Nah, oke. Terus apalagi yang haram misal di Indomaret misal. Selain disebut, ya dikit kan? Enggak, sebelumnya itu. Dan antum jadi kasir ini tujuannya hanya muamalah untuk halal lah. Tapi ada enggak antum berarti melakukan transaksi haram? Mungkin enggak? Mungkin. Walaupun persentasenya, tapi itu sangat kecil dibandingkan dengan keumumannya. Maka ini kembali ke asal, yaitu kembali ke aghlabiyahnya. Umumnya memang didirikan untuk transaksi halal. Hanya saja bagi seorang yang wara', misalnya dia kasir yang wara', ya hati-hati, maka sekian persen dari gajinya dia sisihkan untuk hal-hal yang mungkin untuk dibuang. Maksudnya dibuang di sini, dia dihabiskan untuk pembangunan sesuatu atau fakir miskin. Begitu. Daripada kecampur kan. Ya. Wala tatabaddalul khabitha bitayyib. Namun dalam konteks ini ya kawan. Wala tatabaddalul khabitha bitayyib. Yaitu jangan kamu tilep duit anak siapa? Anak yatim tanpa hak. Ya, nilep tanpa hak. Jadi rebutan. Ya, dan sebenarnya kalimat ayat ini masuk ke banyak hal termasuk sektor pemerintahan. Ya. Sekarang wakaf misalnya. Dana baik berupa dana nominal wakaf maupun pembangunan yang telah diwakafkan. Ya, sekarang kalau misalnya masjid dengan skema atau akad wakaf ditulisnya itu akan nanti jadi urusan pemerintahan nanti. Makanya sebagian dari masjid mengusahakan di apa namanya surat pemerintahannya itu bukan wakaf namanya, tapi hibah. Ya, supaya apa? Supaya kelak tidak dikelola oleh pemerintah. Ya, mengelola dana wakaf itu berarti mengelola amanah dari pewakaf. Kalau salah dengan sengaja, khianat berarti. Ya. Dan kalau misalnya wakaf tersebut yang memang untuk kebaikan masyarakat kaum muslimin ternyata dikomersilkan, maka ini sama dengan wala tatabaddalul khabith bithayyib. Mengamalkan harta haram. Ya, gitu. Harusnya mengelola harta anak yatim dengan baik, dia tilep-tilepin tuh buat kemaslahatan dirinya. Bahaya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka dicampur adukan dengan harta kalian, yaitu gabung. Ya. Kemudian kata Allah, innahu kana huban kabira. Sesungguhnya hal tersebut ithm yang kabir, azim, dosa besar. Berarti memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Makanya kalau anak yatim ini punya duit banyak karena warisan dari bapaknya, kan anak kan besar, apalagi laki-laki pula, gitu kan. Walaupun dia masih yatim, masih kecil, tapi punya warisan berapa miliar. Baik. Dia enggak boleh, kalau zaman sekarang enggak boleh sekian miliar itu dimasukkan ke dalam rekening pribadinya wasi atau orang yang mengelola harta anak yatim. Enggak boleh. Ya, paham enggak maksudnya? Misalnya Alwi antum diamanatin sama bapaknya fulan. Alwi, kalau saya Pak wafat, tolong harta putra saya kamu jaga dan kamu berikan kepada dia pas nanti balik udah rasyid. Dan selama dia masih anak-anak, tolong apa namanya? Pelihara dia dengan harta tersebut. Oke, berarti antum wasi, antum diwasiatkan untuk mengelola harta anak yatim itu. Ya, nanti akan ada ketentuan nanti di pertemuan berikutnya. Apakah boleh antum mengambil persenan dari jasa antum mengelola itu, mengurus anak yatim itu? Boleh. Tapi kalau antum kaya, cukup, enggak usah, antum qanaah aja gitu loh. Ya. Maksudnya enggak usah dimakan itu, enggak usah ngambil gaji dari itu. Ya. Nah, di sini ternyata dia dapat warisan 3 miliar. Masyaallah. Gimana, Alwi? Hah, 3 miliar dan antum masih bujang. Langsung pesan gedung antum langsung masih buat nikah. 3 miliar. Maka kemudian antum bilang ke keluarganya, tolong 3 miliar itu masukin aja ke rekening saya. Insyaallah akan saya kelola, insyaallah. Rekening yang tadinya nolnya itu dikit, saking gak ada duit, sekarang udah miliaran. Ya, digitnya udah masya Allah. Gimana, Awi? Gak boleh. Ini masuk apa? Wala ta'kula amwalakum ila amwalikum. Bisa dosa besar. Dan siapa yang menjamin antum tidak tergoda nanti untuk beli parfum dari ana? Ya kan? Ustaz beli parfum, Ustaz. Ya, masya Allah. Berapa? Segudang, Ustaz. Ya. Seneng, ana. Tapi curiga, antum dari mana duit segitu? Apaan, Ustaz, ini duitnya? Iya, enggak percaya ana antum beli gitu. Kemudian kata Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Wah, masya Allah. Kajian sepi kayak gini, temanya seperti ini, masya Allah. Tahu nggak ini tema apa? Mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum, jika misalnya kalian khawatir alla tuqsitu fil yatama, kalian tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Maka di sini kemudian ada syariat. Boleh kemudian silahkanlah kalian apa? Fankihu, nikah. Ma taba lakum minan nisa, apa yang bagus buat kalian dari perempuan-perempuan. Artinya jangan sembarang perempuan untuk menikahi. Ya, jangan sembarang perempuan. Kalau perempuannya sahabat Nabi, ya masa itu bagus-bagus gitu loh, salihah. Ya kalau sekarang gimana ya? Antum nemu di jalan pinggir comberan antum pungut, ya. Di medsos, TikTokers lagi, ya. Nah, udah itu. Ya, ma taba lakum minan nisa. Dan masna dua, thulatha tiga, ruba empat, masya Allah. Ini ayat yang sangat disukai pria dan menjadi momok bagi wanita ini. Tapi bagi orang yang beriman, ini ayat yang sebenarnya ayat yang tidak dikatakan menggembirakan pun enggak. Iya, maksudnya ini hukum Allah. Dan seharusnya untuk wanita ini bukanlah ayat yang membuat mereka khawatir, ngeri, enggak. Ya, karena ini syariat Allah. Ngapain takut dengan syariat Allah? Maksudnya syariat Allah itu mengamankan manusia, gitu loh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, ini dia, aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam apa? Dalam berpoligami. Taib kata Allah Subhanahu di surah An-Nisa, "Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Walaupun kalian berhasrat betul-betul untuk berbuat adil, kalian tidak akan mampu berbuat adil. Nah, gimana menjamaknya, ikhwan? Yaitu kita fahami Allah memerintahkan di sini adil di ayat ini dengan adil di ayat yang tadi Anda sebutkan. Adil di sini wajibnya di masalah apa? Nafkah dan malam. Nafkah dan malam. Nah, masalah cinta, perasaan, suka, condong. Itu yang dimaksud di ayat yang tadi. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala harastu. Antum punya istri dua. Dan 50-50 sayangnya antum ke mereka, kecondongan, enggak bisa. Enggak bisa. pasti ada yang lebih antum sukai, baik yang mudanya atau tuanya gitu. Ya. Begitu. Itu sudah Allah paten enggak bakal mungkin antum bisa. Dan itu Rasulullah pun begitu. Dan enggak madzmum, enggak tercela, itu enggak tercela, hanya saja jangan sampai kecondongan itu berpengaruh terhadap keadilan dari segi nafkah dan malam. Kecuali kalau misalnya malamnya itu direlakan. Iya, sebagaimana Saudah merelakan malamnya kepada Aisyah. Dan itu mulia. Malam doang ya. Artinya kalau misalnya tuh nanti misal punya istri sekian, sekian di sini bisa juga satu ya. Gak ada bagi-bagi ya. Ya maka terserah antum konsolidasikanlah, rembukan. Ya mau zigzag, satu di sini, besok di sini, besok balik, besok pergi, besok itu. Atau seminggu di sini full, seminggu di sini full. Yang penting adil. Gitu, nggak mesti zigzag gitu loh. Dua malam, dua malam gitu. Ya di remukin aja. Ya mana yang mungkin menurut antum bermasalah, karena sebagian kan punya istri kedua ketiga itu bukan di kota yang sama ya, istri saya pertama Jakarta, istri kedua di Cirebon, istri ketiga di Zimbabwe misalnya. Ini ngapain ke Zimbabwe bang, apa udah habis yang di Indonesia gitu kan. Ini kalau dia bisa menghandle gitu ya alhamdulillah, tapi anda pikir enggak bakal bisa ya, satu Jakarta, satu Cirebon, Zimbabwe. Bagaimana keadilan nafkah dan juga malamnya? Tapi malam itu pun ngapain malamnya? Itu terserah, yang penting malamnya stay di kediamannya. Tapi kalau ada umumnya satu rumah. Kemungkinan besar nggak adil kalau istri pertama nggak tahu, kemungkinan besar nggak adil. Ya itu kan. Ya nikahnya tetap sah, cuman tetap berdosa. Apa gimana? Ketidakterimaan? Apa tergantung nerimanya istri-istri yang mudanya? Anak nggak paham maksud tentu apa? Pokoknya, ya saya nggak apa-apa lah, pokoknya. Enggak, setiap enggak maunya enggak sama malamnya sama istri yang tua, kalau enggak tahu gimana ya. Itu kalau istri mudanya merelakan gitu, tafadhol. Tapi ana enggak tergambar ya, karena ana bukan pelaku dan belum terjadi pada diri ana ya. Dan ana enggak mau terjadi pada diri ana seperti itu. Siri. Iya, itu mesti kayak gitu. Hampir mesti ya. Mesti ada kerancuan di malam-malam gitu ya. Tapi alhamdulillah itu urusan mereka, dan kita tidak rekomendasikan terjadinya nikah siri seperti itu. Nikah siri tetap sah, tapi dikhawatirkan bisa menjerumuskan kepada yang haram, karena malah justru akan memudahkan untuk tidak adil dari segi nafkah maupun dari segi malam. Kalau kemudian ada membela, ya insya Allah nah bakal ini, ya insya Allah itu bakal begitu. Tapi kenyataannya nanti tinggal lihat di lapangan bagaimana. Karena kan main kucing-kucingan gitu nanti. Bohong terus, bohong lagi gitu dan seterusnya. Tapi juga ini diantara penyebabnya adalah mindset perempuan. Ya, yang gak terima suaminya ini dan seterusnya. Atau keluarganya perempuan. Ya, padahal sebenarnya kalau seseorang sudah nikah, maka kholas itu keputusan di tangan siapa? Suami. Iya, maka orang tua itu jangan ikut campur kecuali udah urusan yang sangat vital sekali gitu loh. Jangan ikut campur. Biarkan mereka menjalani kehidupan. Kecuali kalau emang kemungkaran yang udah sifatnya itu betul-betul perlu dinasehati, ya. Baik, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, dan 4 itu maksimal. Hukum ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW dan dikecualikan darinya Nabi kita SAW. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah ini solusinya. Tadi ini bantahan untuk orang-orang kafir yang mereka mengatakan Islamnya agama seks. Kenapa? Lihat, istri aja boleh sampai 4. Laki-laki dalam Islam diperbuat supaya apa? Supaya cinta seks. Itu udah lo coba tanya. Udah selesai belum coba tanya? Sebenarnya yang paling tersisa itu adalah bagaimana orang-orang Nasrani. Mereka anti poligami dan gak boleh cerai. Iya, kesian banget ya. Ketemu istrinya ternyata kuntilanak gimana tuh? Hah? Ternyata istrinya sundul bolong gimana? Maksudnya lebih buruk dari sundul bolong akhlaknya. Gak betah itu suami itu. Tapi gak boleh cerai. Iya, akhirnya terjadilah yang terjadi kan. Begitu, itu kebodohan mereka tuh. Iya, Islam ada solusi. Nikah poligami. Kalau misalnya gak bisa berbuat adil betul-betul dalam segi nafkah atau malam, maka fawahidah, satu aja istrinya. Atau kalau punya budak, itu pakai tuh budak, budak perempuan maksudnya. Ya umma malakat aymanukum mal milkul yamin. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu akrab, lebih dekat supaya kalian tidak apa berbuat zalim. Akrab an la tajuru bitarkil adli bainaz zawjat. Satu itu saja itu lebih baik daripada kalian berbuat zalim dengan meninggalkan keadilan antara istri-istri. Jadi kalau misalnya seorang suami, walaupun dia masya Allah menggebu pengen, tapi kalau dia melihat dirinya khawatir belum bisa adil, maka jangan lakukan poligami, jangan. Jangan. Misalnya dia terlalu sibuk, banyak kesibukan, ya kayak misalnya anak pribadi ini, banyak kesibukan, banyak urusan, dagang, dakwah, ini itu. Dan kalau nambah sekarang itu justru makin memperparah keadaan dan bisa merusak dakwah. Anak maksudnya bisa membuat perubahan strategi dakwah dan dikhawatirkan gak bisa adil, maka gak boleh bagi anak. Gak boleh dalam artian menimbang maslahat dan madharat. Tapi pada asal hukumnya diperbolehkan. Begitu. Misal Alwi belum nikah, tiba-tiba mau langsung 2. Langsung, Ustaz, anak 2, Ustaz, langsung, Ustaz. Ya boleh secara hukum, tapi nanti gimana bulan madunya? Itu dia pikirnya. Bulan madunya dulu deh, gitu kan. Apa ngantri dulu gitu. Perawan dulu 7 hari, habis itu 7 hari gitu. Iya, satu aja belum bisa handle, 2 langsung. Ya. Begitu makanya di sini Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu. Berarti harus ada pikiran, saya bisa berbuat adil atau enggak gitu loh. Bukan sebatas ini sunnah. Ayo kita tegakkan sunnah. Ya sunnah sih sunnah, lo nya gimana bisa enggak gitu loh. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jadi Allah ini seperti di sini isyarat kalian harus harus punya wacana tentang kekhawatiran tidak bisa berbuat adil. Ya. Gitu. Zalika. Bedain ya, ini Allah memberitahu kalau kalian enggak bisa berbuat adil dari segi nafkah atau malam. Tapi kalau kalian bisa sebenarnya berbuat adil dari segi nafkah atau malam, tapi kalian cuma takut sama gertakan istri, ini susis, enggak masuk dalam ayat ini. Ini susis namanya. Iya, suami sian istri. Ini miskin, ya. Dan enggak semua orang yang belum mau poligami itu karena takut sama istri, enggak mesti. Ada hal lain. Bukan enggak mesti takut sama istri, enggak mesti. Mungkin masalah dakwah, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah jarak, mungkin masalah dan seterusnya. Banyak pertimbangan. Jadi jangan dia kini masih satu miskin, antum takut sama bini antum. Enggak, belum tentu. Justru mungkin aja dia yang takut sama bininya. Iya. Begitu. Dzalika adna alla ta'ulu. Ya, satu aja itu lebih dekat supaya tidak berbuat zalim. Wa atun nisaa sadaqatihin nihlah. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. Dan atun nisa'a saduqatihin, berikanlah kepada istri-istri itu saduqat, yaitu jama' dari sadaqah, yaitu maksudnya si sadaq atau mahar, maksudnya berikan mahar sebagai nihlah, yaitu faridah wajibah, sebagai keharusan kewajiban. Mahar itu hukumnya wajib tapi bukan rukun akad. Artinya walaupun mahar itu misal tidak ketahuan atau tidak ada dalam akad, sah akadnya, tetap wajib maharnya. Begitu. Misalnya saya terima nikahnya, saya nikahkan dengan mahar wallahu alam misalnya. Tapi bagi sebagian ulama itu enggak boleh, karena apa? Tetap tabyid, yaitu menjabarkan apa maharnya, tasmiyah, menyebutkan mahar harus, gitu kata sebagian ulama. Oke. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar misalnya seperangkat alat perang misalnya. Hutang. Ah, dengan cara non tunai, hutang. Barang belum ada. Kalau di Indonesia kayak gitu pasti kere. Ya pasti kere. Kalau enggak kere medit ya, pelit. Ya, kalau enggak kere pelit ini. Tapi sah itu. Cuma tetap wajib, jangan sampai dianggap wah udah selesai akad, udah enggak ada kewajiban saya untuk menunaikan. Ah, enggak, ini wajib mahar ini. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Nihlah faridah wajibah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tibna lakum, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah maksudnya nikmatilah, gunakanlah, manfaatkanlah apa yang mereka berikan dari mahar tersebut dengan hani, yaitu ma yastalidhu bihi inda aklih. Hani yaitu yang ketika antum makan tuh antum ngerasa enak. Mari yaitu setelah makan tuh ngerasa enak. Jadi ada makanan yang sifatnya hani, dan ada makanan yang sifatnya mari, dan ada makanan yang sifatnya hani mari, gitu loh. Hani itu kalau pas lagi makan antum enak rasanya, tapi habis makan udah biasa aja. Apa contohnya ya kan? Ketoprak misalnya. Enak gak? Pusokan? Enak. Abis makan ya udah. Malah justru apa? Bau bawang apa? Kan gimana? Itu hani saja. Tapi ada yang enaknya itu pas abis makan. Mari. Apa contohnya ya kan? Gak tahu anak kok ini. Tapi ada pas lagi makan enak, pas setelah makan kerasa masa enaknya. Apa tuh? Bakso, apalah pokoknya gitu. Maka kalau dikasih sama istri bagian dari yang pernah dulu jadikan mahar, dinikmati, ketika menikmati benda tersebut itu enak, dan setelah menikmatinya juga tanpa ada rasa apa-apa, tanpa rasa canggung sama istri, enggak, silakan. Kalau emang istrinya apa ridho untuk misalnya antum memaharkan sama istri antum apa misalnya? Uang 4 miliar. Kemudian pas sudah antum nikah ya, dari istri antum tuh miliuner juga misalnya. Udah, mas, aku gak butuh 4 miliar gitu. Udah dikasih lagi kemudian 2 miliar juga lagi. Seneng. Nah, pikiran antum mesti tumbuh emang. Ya gitu. Jadi harus dengan ridho istrinya. Ya kalau misalnya istri belum ridho, enggak boleh kita ambil hal tersebutnya. Itu Alwi. Ya. Alwi, itu. Baik, jadi seperti itu ya ikhwan, untuk masalah berkaitan dengan pernikahan dan semisalnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan depan ayat berikutnya untuk tafsir Al-Aisar. Jazakumullahu khairul jazaa' atas atensi antum. Semoga bermanfaat untuk diri anda dan juga diri antum. Semoga menjadi peringan hisab kita di akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.